aku sayang dia. Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangimu hingga matahari tak terbit lagi. Bahkan bila aku mati, ku kan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami di surga. Berdoa pada Ilahi untuk satukan kami di surga. Rasakan ini semua di saat yang lain tertawa bahagia, aku hanya bisa menangis berduka. Sadari aku orang biasa, tapi apakah salah bila ku juga ingin dan ingin merasakan bahagia. Masih adakah, adakah yang bisa Tulus

janji mendampingimu lahir dan batinku. Aku telah berjanji menyayangimu lahir dan batinku. Untukmu thank you. tahu. Kamu baru tahu.

Apa dirinya

nanti untukmu di sini. Ku akan kembali. Wow, cobalah tetap bertahan dan coba terus bertahan. Sampai hari nanti. Setelah kau dapatkanku, mungkin hanya

jangan engkau pergi tinggalkan aku.

setiap kata adalah doa. Inilah akibatnya, kau sering menuduhku. Inilah akibatnya, kamu memojokkanku. Akhirnya aku selingkuh. Setiap kata adalah doa. Inilah akibatnya, kau sering menuduhku. Inilah akibatnya, kamu memojokkanku. Inilah akibatnya, kau sering.